7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Jumat 22 Maret 2019 dibacakan Ilham. Sewa mobil dinas untuk Bupati Aceh Barat Rp420 juta per tahun. KIP minta SK pemberhentian kerja caleg dipercepat. Terdakwa kasus korupsi di Kemenag Aceh divonis 18 bulan penjara. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK setempat telah mengalokasikan anggaran di dalam APBK 2019 sebesar Rp420 juta per tahun untuk dana sewa mobil dinas bupati. Pengalokasian dana sewa Rp35 juta per bulan itu karena tahun ini belum dilakukan pengadaan mobil dinas baru untuk Bupati Ramli MS yang terpilih lagi memimpin kabupaten itu. Informasi diperoleh, anggaran sewa mobil jabatan untuk bupati tertuang di dalam buku APBK 2019 serta dalam buku Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2018 tentang penjabaran APBK 2019. Anggaran untuk sewa mobil jabatan diplot pada pos anggaran Sekdakap. Ternyata dana yang diplot itu Rp35 juta per bulan atau Rp420 juta per tahun untuk tahun anggaran 2019. Sementara itu, untuk Wakil Bupati Banta Putih Syam tidak dialokasikan anggaran sewa mobil dalam APBK karena masih menggunakan mobil dinas lama jenis Pajero Sport yang pernah digunakan Wakil Bupati terdahulu. Sedangkan mobil Pajero Sport yang pernah digunakan Bupati terdahulu tidak digunakan lagi oleh Bupati saat ini. Ia justru menggunakan mobil Land Cruiser milik pribadi. Ketua DPRK Aceh Barat Ramli SE mengaku bahwa dalam pembahasan APBK 2019 tidak muncul item sewa mobil jabatan untuk kepala daerah. Namun ketika buku sudah dicetak tertera angka sekitar Rp420 juta per tahun. Saudara Lun, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengimbau supaya proses pengurusan surat keputusan pemberhentian kerja caleg dipercepat, khususnya untuk caleg yang gaji mereka dibayar dengan uang negara, sehingga jika nanti terpilih atau tidak, maka mereka tidak lagi terkait dengan lembaga negara. Untuk diketahui, masih ada 16 caleg di Kabupaten Pidi yang belum menyerahkan SK berhenti kerja ke KIP setempat. Selain di Pidi, juga masih ada beberapa caleg di daerah lain yang belum menyerahkan SK. Komisioner KIP Aceh Munawarsyah menjelaskan, meskipun belum menyerahkan SK berhenti kerja, tapi caleg itu tetap dimasukkan dalam daftar calon tetap dan masih berhak untuk dipilih pada pemilu nanti. Alasan para caleg itu tetap masuk dalam DCT karena ada syarat yang sudah dipenuhi. Dalam mengambil tindakan terkait perihal itu, KIP berpedoman pada petunjuk teknis KPU bahwa 3 hari sebelum penetapan DCT dan caleg belum dikeluarkan SK berhenti kerja, maka mereka harus melapor ke KIP. Caleg tersebut harus mengisi formulir dan membuat surat pernyataan sudah pengunduran diri. Saudara Lun, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Kamis kemarin menggelar sidang pamungkas kasus dugaan korupsi proyek perencanaan pembangunan gedung kantor wilayah Kementerian Agama Aceh tahun 2015 dengan kerugian 1,1 miliar lebih dari pagu Rp1,2 miliar. 2 terdakwa dalam kasus ini masing-masing divonis 1,6 tahun penjara atau 18 bulan penjara. Kedua terdakwa kasus korupsi di Kemenag Aceh yaitu Hendra Saputra selaku Direktur Utama PT Supernova Jaya Mandiri dan Yuliardi selaku pejabat pembuat komitmen pada Kemenag Aceh. Putusan terhadap terdakwa Hendra Saputra dan Yuliardi dibacakan dalam sidang terpisah. Intinya Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain divonis masing-masing 18 bulan penjara, Majelis Hakim juga mewajibkan 2 terdakwa membayar denda Rp50 juta atau subsidi 1 bulan kurungan Bahkan khusus untuk Hendra, hakim membebankan membayar uang pengganti sebesar 1 miliar rupiah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, program cetak sawah baru seluas 290 hektar di Kabupaten Aceh Tamiang masih terhambat menyusul penolakan dari sebagian warga. Warga menilai program yang dipaparkan pemerintah daerah belum memberi jaminan masa depan mereka. Penolakan ini ditunjukkan ketika Pemkab Aceh Tamiang melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan warga di kantor Datuk Penghulu Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Aceh Tamiang, Kamis kemarin. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Tamiang Haji Mursil itu sempat diwarnai perdebatan. Poniran, salah satu warga, mengatakan warga Tunggulun menolak pembebasan lahan untuk cetak sawah baru. Ia beralasan program cetak sawah 290 hektar belum jelas. Seharusnya pemerintah menunjukkan keseriusan dengan membangun irigasi karena saat ini irigasi belum ada. Warga lain, Mulyono, mengatakan sikap mereka sebenarnya bukan menolak, melainkan hanya meminta kejelasan program dan ketegasan pemerintah. Sebab seluruh warga di dusun itu telah menanam kelapa sawit di atas areal yang akan dijadikan sawah. Saudara Lun, tim opsional Satreskrim Polres Losmawe menangkap dua pria asal Biren atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak perempuan di bawah umur. Keduanya diduga melakukan pelecehan terhadap dua gadis 15 tahun di dekat jembatan sebuah kawasan pinggiran Aceh Utara pada awal Maret 2019. Kedua tersangka yakni Y, 21 tahun, dan FS, 20 tahun. Kasatreskrim Polres Biren AKP Indra T. Herlambang menyebutkan kasus ini berawal pada 4 Maret 2019 ketika kedua korban menerima telepon dari teman prianya. Korban diminta untuk datang ke sebuah jembatan di Aceh Utara. Ternyata saat kedua korban tiba di lokasi, teman prianya malah tak ada. Yang ada di lokasi hanya tersangka Y dan FS. Karena lokasi gelap dan sepi, saat itulah kedua tersangka melakukan pelecehan terhadap korban. Beruntung ada warga yang datang ke lokasi sehingga tak sempat terjadi aksi pemerkosaan. Bahkan kedua tersangka langsung kabur meninggalkan lokasi. Esoknya orang tua korban yang tak terima anaknya dilecehkan membuat laporan ke Polres Losmawe. Setelah pihak kepolisian menerima laporan, kedua tersangka ditangkap di rumahnya masing-masing pada 6 Maret. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 47 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2004 tentang hukum jinayat. Saudara Lun, puluhan desa di Kabupaten Aceh Barat Daya rawan terserang DBD. Bahkan saat ini banyak penderita gigitan nyamuk Aedes aegypti yang dirawat di Rumah Sakit Umum Tengku Pekan, dominannya adalah anak-anak dan orang tua. Data yang diterima, kebanyakan pasien DBD berasal dari Kecamatan Susuh, Lembah Sabil, Jempa, Blang Pidi, dan Kecamatan Babahrot. Kemarin Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar MT, menjenguk pasien DBD yang dirawat di RSUTP. Terkait banyaknya warga yang diserang DBD, Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Muslizar MT, mengatakan pemicu DBD karena lingkungan yang kotor sehingga dapat mempercepat pengembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Muslizar mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing dan kembali membudayakan semangat gotong royong. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Jumat 22 Maret 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 14. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedara Lun, wassalam.